kata penanya, apakah penganut Syiah syahadatnya sama seperti Ahlus Sunnah atau beda? Bunyinya seperti apa? Cara berwudu Syiah seperti apa? Siapa nama istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib selain Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Syahadatnya mereka ialah di samping asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mereka juga mengatakan wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Dan itu dinyatakan dalam azan di masjid-masjid yang mereka punya mayoritas, apa kegiatan mayoritas di negara-negara. Oh ya, wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Nah, barakallahu fiik. Dan kalau siapa istrinya Sayyidina Ali selain Fatimah, saya tidak ingat, yaitu dari Bani Halimah, ibunya Muhammad bin Al-Hadasiyah.